Dekatin si sejauh di sana, rindu mau polos si tangan sen sampai si yono naik. Jauh lawangi, bukan nari menyanyi merdu, bawa donji cinta podia yang jauh di sana. Dia pun manis, cuma satu yang beta cinta, cuma satu alepong nama Tania. Oh Tania, biar bisa lalu kumung dan tancong, ale selalu ada di hati Tania. Oh Tania, cincin yang ada di sini ku cari manis, biar akan abadi sampai beta kembali. Oh Tania, cincin yang ada di sini ku cari manis, biar akan abadi sampai beta kembali. Oh Tania. You are my girl, you are my life, life is beautiful, oh life is dear, Tania, I love you so much, now and forever, I need you when I want you, you are my darling, my sweetheart. Ini dekatin si sejauh di sana, rindu mau polos si tangan sen sampai si yono naik. Jauh lawangi, bukan nari menyanyi merdu, bawa donji cinta podia yang jauh di sana. Dia pun manis si, cuma satu yang beta cinta, cuma satu alepong nama Tania. Oh Tania, biar bisa lalu gunung dan tanjung, ale selalu ada di hati Tania. Oh Tania, cincin yang ada di sini ku cari manis, biar akan abadi sampai beta kembali. Oh Tania, cincin yang ada di sini ku cari manis, biar akan abadi sampai beta kembali. Oh Tania, bukan nari menyanyi merdu, bawa donji cinta podia yang jauh di sana. Dia pun manis sih.